menanggapi tentang bom di Surabaya kemarin? Oh ya, aduh ya, dia diobrolkan sama mobil. Di mana ya nuraninya sampai budak wae dilibatkan? Nah ini perlu hasanah, perlu wacana tentang pengetahuan agama secara paripurna. Salaki imam ke pamajikan anda, cik atau bab mawat mah masing-masing. Ya, awas kena brainstorming, kena brainwash. Jadi secara psikologi sekarang kan, kalau saya kemarin ke Jepang, tingkat kematian tertinggi di Jepang adalah bukan karena ekonomi. Mereka kerja keras, worker morit, gambat di kudasai, jadari tanpa kerja keras. Ini konversi persoalan saja. Konversi lagi ke Cina. Cina, negara super dalam meniru produk apapun. Barangnya dipakai ke udah. Tapi rapuh mental mereka karena gak bertuhan. Bertahan itu karena bertuhan. Nah, I don't know bahwa jelma orang Islam terlilit hutang. Sementara ada yang berkepentingan orang terdoan ke Yahud, balan Nasara. Mereka punya duit, guys, daripada main maneh pae konyol mau terjelas sok rek bunuh diri mah tong rugi teuing kurang dibayar keluarga maneh. Tapi tolong miape ieu. Orang berhitung dong, logikanya mesti jangan daripada pae teu puguh hitung-hitung na asuransi weh. Bisa saja brainwashnya seperti itu. Jadi dikela kusok ngaji-ngajian. Dan saya yakin demi Allah Islam tidak mengajarkan ajaran bom bunuh diri. Makanya saya juga kemarin sama kepolisian ikut menyatakan bela sungkawa atas korban pengeboman bunuh diri para aparatur negara, para kepolisian yang saya nerima itu budak menuntut dosa dilibatkan. Maka jadi pubi kan setiap orang lihat bergamis yang nanti nyingsatkan orang mah sinaya boman gitu nya aya boman yang boman sama lah nya pemangke. Jadi kan bawaannya jadi curiga, lalu memicu zon, prasangka, fa'inna bata zon, ismun, yang melahirkan kejelekan-kejelekan. Saya berharap, mohon Mang Hafid mengingatkan untuk saya berstatement tentang ini. Satu, demi Allah, saya yakin ini bukan Islam. Karena Islam tidak mengajarkan selama saya mempelajari Islam tentang menzolimi orang lain, apalagi menzolimi diri termasuk mengajarkan membunuh diri. Yang kedua, ikut berbela sungkawa atas kejadian di beberapa titik di daerah dan kawasan Surabaya. Semoga ini tidak terulang di daerah-daerah yang lain. Amin. Terus bagi umat muslim, jangan terjebak. Kuatkan keimanan, tetap istiqomah mencari ilmu supaya menjadi muslim yang rahmatan lil alamin. Setuju, Ustaz? Setuju. Dari selama ucing wae di kandangan dikritisi ku Islamah. Ada hadis riwayat Abu Qatadah. Islam melarang mengencingi air yang tergenang. Nyiihan cai nu nyangkrung wae teu meunang komo ngabom ku eta beres. Atau maka ketika Islam muslim dituduh teroris kayaknya si beungeut deh nu nuduhna. Ya, kenapa selalu diekspos. Tapi ya sudah, innalillahi ini terjadi, tapi jangan kemudian memicu fitnah lalu dikait-kaitkan dengan agama karena ini kepentingan sekelompok manusia layak dikatakan teroris juga. Tapi tong nuduh ka Islam, belum tentu yang melakukannya orang Islam dari baju mah bisa pura-pura ya. Dan saya orang Islam akan merasa tersinggung kalau digeneralisir bahwa Islam adalah teroris, teroris adalah Islam. Punten, sorry itu saya ya. Tetap saya ikut bersedih, berbela sungkawa. Semoga ada dalam lindungan, rahmat, dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah.